الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada kajian sore tadi atau petang tadi, kita telah memasuki Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat, yaitu Naam. Apa itu kaidah yang keempat? Ya, ahsan. La darar wa la dirar. Nah, atau disebut pula dengan apa? Ad-dararu yuzalu. Nah, jazakallah khair. Secara khusus kaidah ini diambil dari hadis Ibnu Abbas yang tadi sudah kita sebutkan. La darara wa la dirar. Naam. Hadis As-Sahabil Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Naam, dalam kaidah ini terdapat beberapa kaidah cabang darinya masuk ke dalamnya. Naam. Yaitu yang pertama, ad-dararu la yuzalu bid-darar. Suatu yang sifatnya darar, madarrah, tidak boleh dihilangkan, tidak dibenarkan untuk dihilangkan dengan dharar lainnya. Nah, terkhusus apabila dharar yang kita yang akan muncul akibat perbuatan kita itu lebih besar atau lebih banyak jumlahnya. Ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Nah, barakallahu fikum. Kaidah ini yang sekarang kita sebutkan bahwa ad-dharar la yuzalu bid-dharar, sebuah madarrah atau efek negatif dari perbuatan, ucapan kita atau amalan kita tidak dibenarkan untuk dihilangkan dengan dharar juga semisalnya atau lebih besar. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang ma'ruf, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati' fa bilisanih. Fa'in lam yastati' fa biqalbih. Wadhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang mendapati atau melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, yakni dengan kekuatan dia. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa, tidak memiliki kudrah untuk menghilangkan dharar atau kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut, merubah kemungkaran tersebut, menghilangkan kemungkaran tersebut dengan lisannya. Kemungkaran yang dimaksud di sini adalah dharar. Ya. Dharar itu kembalinya baik kepada diri kita sendiri atau kepada diri pelaku yang melakukan hal itu, yang berbuat hal tersebut, atau kepada orang lain. Ya. Kepada orang lain. Pada prinsipnya bahwa dharar mesti dihilangkan. Nah, Kalau dia mampu menghilangkannya dengan tangan, dengan kekuatan, ya, maka lakukan hal itu. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak dapat, tidak boleh untuk mengingkari kemungkaran, menghilangkan dharar dan kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka hilangkan kemungkaran tersebut atau dharar tersebut dengan lisan, nasihat, ya, teguran, atau mewakili hal ini juga surat, dengan surat, dengan lisan, bisa dengan tulisan. Nah, kita kirim kepadanya surat, ya, kita kirim kepadanya nasihat dalam bentuk tulisan. Nah, maksudnya apa? Kalau fa in lam yastati', jika dia tidak mampu, tidak dapat, tidak boleh mengingkari kemungkaran tersebut. Maksudnya adalah kalau ternyata ingkar mungkar, upaya menghilangkan kemungkaran tersebut atau dharar tersebut dapat mendatangkan dharar yang lebih besar, ya, maka tidak dibenarkan dalam syariat ini. Karena ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Nah, barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh, ya, misal untuk kaidah-kaidah ini. Kaidah ad-dharar yuzal juga memiliki cabang yang berikutnya, yaitu dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Apa maknanya? Maksudnya bahwa upaya untuk menolak mafsadah, menghindarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, akidah kita, dakwah kita dari mafsadah, dari efek negatif, dari dharar, ya, lebih dikedepankan daripada upaya kita untuk mendapatkan maslahah, mendapatkan kebaikan, baik untuk diri kita ataupun kebaikan maslahah untuk keluarga, masyarakat, dakwah, dan yang lainnya. Upaya untuk menolak mafsadah, menghindarkan dari dharar, ya, itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan dibandingkan kita mengejar maslahah, ingin mendapatkan maslahah, baik maslahah itu untuk diri kita ataupun untuk keluarga, masyarakat muslimin, ataupun juga untuk akidah kita, dakwah kita, dan seterusnya. Nah, tentu di sini seorang dituntut untuk dia fahim, halim, untuk bisa menimbang, melihat, ya, mana ini yang lebih besar, mafsadah ataukah maslahah. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, tapi ada satu hal yang penting untuk diingatkan, bahwa kaidah ini, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, kapan boleh diterapkan? Yaitu apabila mafsadah dan maslahah berimbang, sama-sama kuat. Kemungkinan untuk terjadi mafsadah sama besarnya dengan kemungkinan untuk datangnya maslahah. Berimbang, kuat. Hah? Apa bahasa Melayu berimbang? Sama, seimbang. Di saat seperti ini, kita melihat, ini maslahatnya besar, begini, begini, begini, begini. Tapi di balik ini ada mafsadah. Dari ucapan yang akan kita sampaikan, dari ingkar mungkar yang akan kita lakukan, dari sebuah perbuatan yang akan kita lakukan, ada juga mafsadahnya, ini. Seimbang. Di saat itu berlaku kaidah ini. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Tetapi kalau seandainya maslahahnya lebih besar, ada mafsadah tetapi maslahahnya lebih besar, lebih banyak, maka tidak berlaku kaidah ini. Kita lakukan perbuatan itu demi mendapatkan apa? Maslahah. Kita ucapkan ucapan yang ingin kita sampaikan kepada orang, kepada manusia, karena kita ingin mendapatkan maslahah yang lebih besar dibandingkan mafsadah yang ternyata lebih kecil. Nah, hampir setiap perbuatan, ucapan, sikap itu mengandung maslahah mafsadah. Maslahah mafsadah. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi. Apabila terjadi di sana kemungkinan datangnya maslahah di waktu yang sama, kemungkinan juga terjadi mafsadah. Positif, negatif. Nah, kalau ternyata maslahahnya lebih besar, kita timbang, kita diskusi, kita musyawarah, kita rapat. Ya. Kesimpulannya, khulasahnya adalah maslahahnya lebih besar dibandingkan mafsadahnya. Apa yang kita pilih? Maslahah. Nah, sekarang saya balik. Kapan boleh berlaku, boleh diterapkan kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih? Kapan boleh diterapkan kaidah bahwa upaya menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, dakwah, ya, dari efek negatif, dari dibandingkan kita ingin mendapatkan maslahah? Kapan boleh diterapkan kaidah ini? Barakallahu fikum. Man Abu Darwish baru tiba, labas. Naam. Abu Arish. Barakallahu fika. I'adatul hadithi azqalu alayya min hamlis sakhrah. Masih ingat ini? Mengulangi pembicaraan atau mengulangi hadis lebih berat bagi saya dibandingkan mengangkat batu besar. Nah, jadi tidak diulang. Nah, siapa? Zul Nasri ya? Nah, tafadhal Zul Nasri. Masya Allah. Tayyib. Haikal. Abu Haidar. Apabila maslahat dan mafsadahnya seimbang, boleh diterapkan kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Sekarang yang ketiga. Kalau ternyata mafsadahnya lebih banyak, lebih besar dibandingkan maslahah, bagaimana Bu Arish? Diterapkan kaidah ini? Hah? Tidak diterapkan. Tidak di... Kenapa? Aywa. Sudah jelas, sudah nyata. Mafsadahnya lebih besar. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita ucapkan itu? Ya, mafsadahnya lebih besar. Kenapa antum lakukan? Begitu. Barakallahu fikum. Loh, kenapa ya akhi antum tinggalkan perbuatan ini? Ya, mafsadahnya lebih banyak. Ya, ada 10 mafsadah. Kalau dilakukan ada 5 maslahah. Kemudian saya tinggalkan perbuatan itu atau ucapan tersebut, sudah saya enggak ucapkan. Kenapa? Mafsadahnya lebih banyak. Nah, kok begitu ya akhi? Karena kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Benar enggak? Kurang tepat. Nyata sudah mafsadahnya lebih besar, cepat tinggalkan. Sudah enggak usah pakai kaidah. Sudah jelas bahwa mafsadah kalau lebih besar itu tidak dibenarkan untuk dilakukan. Tidak dibolehkan. Baik. Barakallahu fikum. Nah, sebelum saya menyebutkan contoh-contoh, saya akan lanjutkan yang berikutnya, yang terkait dengan kaidah ad-dararu yuzal atau la darar wala dirar. yaitu kaidah idza ta'aradat mafsadatani ru'ya akhaf au a'zamuhuma dararan birtikabil akhaf, atau sering disebut dengan irtikab akhaffid dararaini, yakni memilih apabila di sana ada dua doror. Antum melakukan ini, muncul doror yang ini. Kalau antum tinggalkan, muncul doror yang ini. Antum berucap seperti ini, akan muncul mafsadah begini. Kalau antum tidak berucap, ya, tidak antum sampaikan nasihat, teguran, dan yang semisalnya, muncul mafsadah seperti ini. Bagaimana? Mafsadah. Iya, antum maju, muncul mafsadah. Antum mundur, mafsadah juga. Nggak ada maslahahnya. Bagaimana? Maju atau mundur? Aywa. Dilihat. Mana mafsadah atau doror yang lebih kecil, yang lebih ringan, kita pilih itu. Nah, sama-sama doror, sama mafsadah, tapi syariat mengajarkan kepada kita, di saat seperti itu untuk memilih mafsadah yang lebih kecil, doror yang lebih ringan. Nah, barakallahu fikum. Ini bagian daripada kaidah yang keempat, la darar wala dirar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara dalil-dalil Al-Quran, mengatakan, yas'alunaka anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun, wa manafi'u linnas, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hukum al-khamr dan maisir. Khamr dan judi. Apa judi? Sama ya? Judi. Naam. Al-khamr dan judi. Al-khamr wal maisir. Qul. Sampaikan jawabannya tentang tentang khamr dan maisir. Fihima ismun kabirun. Pada dua pekerjaan ini tadi, minum khamr dan bermain judi, ada dosa dan efek negatif, doror, mafsadah yang besar. Nah, wa manafi'u linnas. Tapi pada keduanya, khamr dan maisir, ada manfaat-manfaat. Coba perhatikan, manafi' jama' berarti lebih dari dua. Karena kalau dua, manfaatan. Iya. Tapi kalau manafi' banyak. Nah, bisa tiga, empat, atau lebih. Pada dua pekerjaan ini ada manfaat. Khamer, manfaatnya misalkan apa? Petani anggur, ya, semakin banyak, ya, konsumennya banyak yang akan membeli anggur karena banyak penjual khamer. Ya, dengan itu pertanian, perkebunan di kampung itu semakin maju. Masyarakat perekonomiannya naik. Sehingga dia akan beli makanan, beli minuman, pakaian, pasar jadi ramai, banyak ramai orang pembeli, iya kan? Perekonomian kota tersebut semakin banyak, semakin bagus kata orang. Ya. Barakallahu fikum. Ini manafi'. Antara lain seperti itu. Nah, begitu juga dalam maisir. Allah menyebutkan manafi'u linnas. Kemudian Allah lanjutkan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Efek negatif dari dua perbuatan itu, dharar yang muncul dari dua perbuatan tadi, khamr dan maisir. Nah, mafsadah yang muncul, yang timbul dari dua perbuatan tadi, akbar, lebih besar, min naf'ihima, dibandingkan manfaat keduanya. Maka diharamkan oleh syariat Islam ini. Diharamkan dalam syariat Islam al-khamr wal-maisir. Kenapa sebabnya? Karena dorornya, mafsadahnya dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi jangan difahami bahwa segala yang diharamkan dalam syariat ini tidak mengandung manfaat, tidak. Tidak sedikit beberapa perkara yang diharamkan dalam syariat ini ada manfaatnya, tetapi mafsadahnya lebih besar. Barakallahu fikum. Dari sini ulama menyebutkan misal ketika ditanya apa hukum televisi atau menonton televisi di rumah. Ada televisi ya di rumah. Tilfaz, televisyun. Nah, TV. Nah. Hukumnya mubah, boleh ataukah dilarang, haram? Nah. Kita lihat sekarang. Dalam televisi ada manfaat enggak? Ada. Coba sebutkan manfaatnya. Keadaan di luar negara atau di negara kita dari berita-berita. Satu, berita. Informasi. Kedua. Nah. Boleh melihat budaya orang lain. Nah. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Hah? Ada TV? Ada orang? Nah. Nah, TV. Oh gitu, subhanallah. Nah. Nah, taib. Mengikuti muhadharah via YouTube. Terus yang berikutnya? Apa? Informasi tentang penyakit. Ya, informasi tentang negara, tentang politik, tentang budaya, tentang penyakit lagi. Nah, apa lagi? Hah? Pengumuman Idul Fitri Ramadan. Nah. Nah. Coba sebutkan. Ya itu manfaatnya. Padahal kalau kita lihat belum tentu kita sepakat itu manfaat. Informasi tentang negara, tentang politik. Nah, yang memberi informasi kepada kita melalui televisi dan media umum, surat kabar, koran dan yang lainnya, majalah, itu kira-kira orang-orang shodiqun atau fasiqun? Fasiqun. Nah, kadang Yahudi, kadang Syi'i, kadang orang mencari dunia di balik berita. Nah, banyak berita enggak benar, banyak berita dusta. Nah, ya. Berarti maslahah ini masih dipertanyakan, bahkan saya katakan bukan maslahah. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa informasi, fatabayyanu, diklarifikasi, dipastikan benar enggak ini beritanya. Antusibu qauman bijahalah. Nanti kalian membolimi suatu kaum berdasarkan kebodohan. Mengatakan ini yang zalim, ini yang mazlum, ini yang jahat, ini yang baik. Nah, berdasarkan berita itu tadi. Berdasarkan berita di televisi. Ya. Barakallahu fikum. Ini masalah penting sekali. Nah, antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kalian akan menyesal akibat perbuatan kalian. Ya, kalau menyesalnya di dunia mungkin masih bisa minta maaf. Kalau menyesalnya di akhirat, tidak ada berfungsi, tidak bermanfaat penyesalan. Ya. Sekarang informasi televisi, ya, bahwa di Kuala Lumpur terjadi begini dan begitu. Nah, bahwa menteri ini begini-begini. Padahal tidak demikian sebenarnya. Yang menginformasikan, ya, barakallahu fikum, ada kepentingan politik, lawan politik. Dari yang berkuasa memberikan informasi-informasi dusta. Ketika kita mendengarkan ini, walaupun kita tidak berucap, kita sudah mulai di hati. Nah, iya, ini zalim ini. Nah, ini jahat. Apalagi sampai kita menukil, bicara dengan kawan, cakap dengan kawan di rumah atau di tempat kerja. Tadi malam berita begini. Iya sih, memang menteri ini memang dia korupsi, dia itu begini. Padahal enggak benar. Antum kalau menerima berita dari sana, semestinya secara syar'i klarifikasi dulu sebelum menilai, menghukumi, menyikapi. Bagaimana mau klarifikasi? Telepon kepada menteri. Menteri, apa benar Anda ini? Gimana cara klarifikasi? Habis waktu kita untuk mengklarifikasi. Umur kita habis. Tidak bisa talabul ilmi, tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di televisi mengikuti informasi tentang budaya. Buat apa budaya? Apalagi tadi? Informasi kesehatan. Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu maslahahnya jika benar itu maslah. Mafsadahnya, coba hitung mafsadahnya. Banyak sekali. Banyak. Dengan mudah kita bisa menyebutkan. Merusak akidah kita, akidah keluarga. Merusak akhlak kita, akhlak keluarga. Iya kan? Tadi berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Karena berdasarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga barakallahu fikum. Subhanallah, banyak sekali. Siaran agama, ceramah agama di televisi. Siapa yang ceramah? Murji'ah wala yang lainnya. Ala kulli hal, berdasarkan itu banyak ulama mengatakan televisyen haram. Barakallahu fikum. Karena mafsadahnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa apabila di sana ada maslahah, namun di waktu yang sama, di masa yang sama juga ada mafsadah, maka dikedepankan darul mafasid, iya, muqaddam ala jalbil masalih, adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, surat Al-An'am ayat ke-108, Allah mengatakan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela, menghina orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Jangan menghina musyrikin, ya, atau tuhan-tuhan musyrikin di hadapan mereka, ya. Di hadapan musyrikin jangan, nanti mereka akan balas mencela Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat siapa yang rugi. Kita mencela tuhan mereka, ya. Tuhan kamu itu ini, tuhan kamu itu gimana, tuhan ini patung kok enggak berbicara, kamu ini gimana, jahil. Tuhan terbuat dari semen, tuhan terbuat dari tanah. Dia membalas, tuhan kamu kini begini, siapa itu Allah, dan seterusnya dicaci, dicelah Allah. Kita rugi, mafsadahnya lebih besar. Maka Allah melarang, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Mafsadahnya lebih besar. Betul ada maslahah, tapi ada mafsadah. Memang tuhan-tuhan musyrikin pantas untuk dicela, patut untuk dihina. Tetapi bukan dengan cara seperti itu. Karena cara seperti itu akan merugikan kita, mengandung mafsadah. Di saat itu hentikan. Jangan mencela tuhan-tuhan mereka, ya, di hadapan mereka secara langsung. Karena itu mengandung mafsadah. Di saat seperti ini kita berjalan di atas kaidah darul mafasid, upaya untuk menghindarkan sebuah mafsadah atau berbagai efek negatif, muqaddam, lebih dikedepankan, nam ala jalbil masalih, dikedepankan di atas upaya mendapatkan maslahah. Di antara contoh dalam permasalahan ini, misal ketika kita haji atau umroh, disunnahkan, mustahab untuk kita mencium Hajarul Aswad. Iya. Mengecup Al-Hajar Al-Aswad itu, Hajarul Aswad. Nah. Barakallahu fikum. Disunahkan. Karena Nabi melakukannya. Iya. Yeah. Namun ketika dia ingin mencium Hajarul Aswad, banyak jamaah umroh, jamaah haji penuh. Sesak. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Mau berjalan gak bisa. Antum ingin menuju ke Hajarul Aswad, maka dengan terpaksa antum akan mendorong orang, atau antum didorong oleh orang. Bisa-bisa antum jatuh. Kalau antum jatuh di tengah ramainya manusia itu, antum bisa diinjak atau patah tangannya. Dan sudah banyak kejadian, sudah banyak musibah. Nah, luka berdarah wajahnya. Nah, atau kita melukai orang lain, orang lain jatuh disebabkan kita. Nah, sampai kadang saling mencela. Ini marah, kamu ini siapa, kamu ribut apa, berkelahi di sekitar Ka'bah sana, di Masjidil Haram. Nah, sementara mencium Hajarul Aswad hukumnya mustahab, mendzalimi seorang muslim hukumnya apa? Haram. Di sini kita mengatakan dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalah. Antum ini lemah semangatnya, dicoba dulu, ayo kita terjang aja, kita masuk. Loh, ini sunnah Nabi. Naam, ini sunnah. Nah, tapi bukan dengan cara begitu. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengingatkan Umar ibn al-Khattab, ya Umar, innaka rajulun qawi, fala tu'zin nas. Wahai Umar, engkau adalah orang yang kuat. Jangan kau melukai atau mengganggu manusia di saat tawaf dan yang lainnya. Nah, jangan. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu penerapan dalam masalah haji. Contoh lagi disebutkan oleh ulama. Dalam kita tentu berangkat biasanya bersama dengan grup, ya, rombongan. Nah, mungkin 20 orang, 50 orang berangkat haji atau umrah. Subhanallah, di tengah-tengah di antara rombongan itu ada seorang wanita. Dia barakallahu fikum, di saat umrah, begitu tiba di Mekah, datang haid. Nah, datang haid. Sehingga dia tidak bisa tawaf. Secara otomatis dia tidak bisa umroh. Ditunggu sehari, dua hari, tiga hari, belum suci. Empat hari, sepekan, sampai 10 hari dia tetap belum suci. Sementara rombongan sudah saatnya pulang balik ke negeri. Tiket sudah ada di tangan. Nah, kalau menunggu salah satu rombongan wanita ini tadi, kita bisa gak dapat pesawat. Iya, rugi besar. Nah, bagaimana? Merugikan orang lain, muncul, timbul mafsadah. Ya tawaf, bagaimana dia haid? Sementara tawaf itu disyaratkan untuk suci terkhusus dari hadas akbar. Nah, junub, haid, nifas. Nah, barakallahu fikum. Maka di situ Syekhul Islam Ibn Taimiyah berfatwa. Nah, barakallahu fikum, lakukan tawaf, namun usahakan wanita tersebut benar-benar menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan masjid, ya, dengan menggunakan apa yang sekarang ma'ruf di zaman ini, kalau mereka dulu disebut khirqah, kain, ya, untuk supaya tidak mengotori apa, masjid. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia haid. Naam. Kita ingat kaidah apa tadi? Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Iya kan? Kita ingat kaidah tersebut. Dalam masalah ini juga berlaku kaidah la dharar wa la dirar. Wa anna ad-dharar yuzal. Karena kalau tetap menunggu wanita ini, kita enggak bisa balik ke rumah. Ya. Pesawat hari Senin pulang ke Malaysia dari Jeddah. Sementara wanita ini hingga hari Ahad, malam Senin, belum suci. Pagi hari, rombongan harus ke Jeddah dari Mekah. Sudah, enggak bisa. Nah, pesawat jam 12 siang terbang, take off. Nah, sudah, enggak perlu ditunggu. Ayo, sudah langsung. Walaupun kamu haid, jaga diri kamu baik-baik. Jangan sampai mengotori masjid. Tawaf, sa'i, tahallul, selesai, pulang. Ini kondisi darurat. Seperti orang yang tidak bisa berwudu, maka tayamum. Seorang yang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, karena walaupun itu rukun sholat, maka boleh untuk duduk atau sambil berbaring. Nah, demikian juga dalam haji dan umroh. Nah, berlaku dua kaidah. Al-masyakka tajlibu at-taisir, bahwa kepayahan itu akan mendatangkan kemudahan. Ya. Dan yang kedua kaidah apa? Ad-dararu yuzal, atau la darar wa la dirar. Nah. Contoh lainnya. Bolehkah wanita iktikaf di masjid pada bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dibenarkan? Jawabannya nah, dibenarkan. Karena dahulu nisa'un nabi, istri-istri Rasulullah juga beriktikaf, terkhusus setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dibenarkan untuk iktikaf. Nah, namun para ulama mempersyaratkan idza uminatil fitnah, jika bisa terselamatkan, terlindungi dari kemungkinan munculnya fitnah. Nah, fitnah terhadap dia ataupun fitnah terhadap kaum pria. Nah, barakallahu fikum. Fitnah terhadap dia, misalkan ada orang yang jahat, yang jahil, ya, mengganggu dia. Nah, barakallahu fikum. Ini dharar. Ini mafsada. Nah, kaidah mengatakan ad-dararu yuzal. Iya. Ya, tapi kan i'tikaf itu ada maslahah bagi wanita. Dia ingin beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah di masjid dalam bentuk i'tikaf lagi di 10 hari terakhir Ramadan, maslahahnya besar. Tapi kalau tidak bisa teramankan dari fitnah, muncul dharar, muncul efek negatif mafsadah di saat itu, dan masjid tidak bisa mengupayakan, tidak mampu. Nah, kondisi masjid mungkin berbeda dengan masjid ini. Ada masjid-masjid tertentu, ya, sulit untuk mengamankan lingkungan, keadaan ini. Nah, maka di saat itu kita menasihatin kepada kaum wanita, sudahlah, kalian gak usah itikaf, banyak baca Al-Quran di rumah, ikhlaskan niat kepada Allah, insya Allah Allah akan catat niat-niat kalian. Nah, jangan itikaf, karena kondisi tidak mendukung untuk itikaf. Nah, berdasarkan kaidah apa? La darar wa la dirar. Nah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, tafadhal Abu Maryam. Iya, ini termasuk al-qawaid syar'iyyah. Nah, barakallahu fiik. Betul. Lainnya? Misalkan, di saat kita mengadakan majlis seperti ini, ya, di masjid bukan milik kita, ya, artinya bukan kita sebagai pengurusnya yang bertanggung jawab, tapi seperti kita kondisinya, kita meminjam masjid. Nah, kita membawa misalkan anak-anak kecil, iya, anak-anak. Keberadaan anak-anak dalam beberapa kondisi sulit untuk di dijaga karena kita sibuk, ibunya juga sibuk menulis ya, mendengarkan anak-anak masuk ke sana main mikrofon, main apa ini lagi, kipas angin ya, kipas ini. Nah, kemudian dia main batu, kena lampu pecah. Nah, atau na'udzubillah mungkin ada yang kencing ya, anak kecil. Nah, di karpet masjid. Ini semua mafsadah, mafsadah, mafsadah. Maka mafsadah ini wajib untuk dihilangkan. Misalkan dengan cara hati-hati ummahat, jaga baik-baik anak-anak kalian ya, para aba, para ayah, jaga, tolong diperhatikan anak-anak ini ya. Karena ini di masjid, di samping ini masjid tentunya rumah Allah yang wajib untuk dijaga kebersihannya dan kehormatannya. Juga kita ini pinjam khawatir nanti muncul efek apa, image negatif terhadap dakwah kita. Nah, sekali diingatkan, dua kali tidak bisa, tiga kali tetap tidak berubah. Akhirnya diputuskan kebijakan kajian ini hanya khusus untuk ikhwan, untuk rijal. Ya, umat, umat di rumah saja. Ya. Lalu mereka ingin thalabul ilmi, labas bisa diikutin melalui apa, streaming, ya, atau yang semisalnya, nah, radio, ya, bisa diikuti di rumah, umat, dengan terpaksa. Nah, karena apa itu tadi, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Setelah melalui upaya yang sungguh-sungguh, nah, serius, bahkan sampai kalau di beberapa tempat, termasuk di Indonesia, anak-anak itu ada yang mengurus. Jadi ada satu ikhwan ya, yang bermain dengan anak-anak. Ya, bertahun dia, dia bermain. Ya, naik kereta keliling ya, ke sana. Nah, nanti diberi makanan. Nah, ayo makan-makan. Nah, Abi dan Uminya taklim. Nah, hal ini berlaku di beberapa daerah. Nah, upaya ta'awun. Mungkin bisa dilakukan di sini. Enggak Ustaz, kita pingin semua ingin taklim semua. Siapa yang mau mengurus anak-anak? Nah, beri tugas bergantian. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini contoh jalan keluar solusinya. Nah, kemudian barakallahu fikum, banyak hal lainnya. Tadi sempat saya sebutkan. Kita sholat di masjid seperti ini. Nah, kita tahu bahwa karena banyaknya contoh sampai sulit menyebutkan. Nah, coba bantu sebutkan satu. Ya, tadi sudah sebutkan masalah sholat menuju sutroh. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian masalah barakallahu fikum, sholat sunnah, ratibah qabliyah. Ya, tadi sudah dimisalkan, ini sering terjadi. Kalau kita masuk ke masjid, mau sholat qabliyah, nah, ya jangan langsung sholat di sini depan. Nah, orang melihat kita, sholat di sana di belakang. Nah, ya. Karena kita orang asing, baru. Nah, bagaimana? Kemudian yang lainnya antum kiaskan. Misalkan apa lagi contohnya? Ya, masuk ke masjid sudah waktunya iqamatus shalah. Nah, kita langsung aja Allahu Akbar, apalagi di depan. Nah, imam sudah tolah-toleh. Nah, iqamat. Nah, sudah waktunya iqamah. Menyuruh muadzin. Muadzin bilang, "Salat." Ya. Ya, sekali, dua kali akhirnya jadi fitnah. Nah, ya, ini contoh. Kemudian apa lagi ya ikhwan? Bercakap. Nah, antum jika sholat di masjid seperti ini, handphone dimatikan. Ya, dimatikan, dinonaktifkan. Nah, kemudian barakallahu fikum, jangan bercakap-cakap di sebelah mereka yang sedang baca Al-Quran atau zikir. Nah, ya, tadi saya mendengar suara gaduh. Nah, selepas sholat asar, mungkin antum nggak merasa ini bincang, ini bercakap dengan ini dua orang, nanti tiga orang di sini, tiga orang di sana, empat orang di sini, jadi gaduh masjid. Tadi bapak yang satu itu nggak konsen dia waktu zikirnya. Dia sedang baca doa, ada suara telepon ring-ring. Ya. Dia sedang doa. Nah, kemudian diangkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Nah, di sebelah sana juga ada telepon ring. Nah, halo, ya. Assalamualaikum. Nah, akhirnya terganggu pemilik masjid. Keberadaan kita dianggap oleh mereka mendatangkan doror. Nah, akhirnya nanti mereka punya keputusan. Ad-doror yuzal. Ad-doror yuzal. Nah, mereka juga pakai kaedah. Nah, mafsadah ini kepada masjid kita dan jamaah masjid kita mesti dihilangkan. Ya, khalas. Berikutnya tidak diizinkan pakai masjid. Nah, barakallahu fikum. Kita jaga kebersihan masjid, ya. Jaga. Apa yang jadi tidak lihat? Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Nah. Ada yang perlu disampaikan ya, ikhwan? Nah. Nah. Jazakallah khair. Nah. Bagaimana kalau kita mendapatin masyarakat, tetangga, jamaah masjid tidak suka kepada kita, kepada dakwah kita, ya, kepada cara ibadah kita, benci dia. Gimana cara mengatasi yang seperti itu? Pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu diberi hidayah. Kedua, kalau dia orang awam, dia bukan termasuk ahlul bidah. Dia tahu demikian sejak lahir, ya, demikian Islam. Nah, maka kita berkunjung ke rumahnya, ya, bawa hadiah, ya, misalkan beli jeruk, iya, hadiah, nah, atau menghadiahkan kopiah, ini kolansua, ya, beli kolansua satu, ini untuk bapak, nah, sarung, iya. Barakallahu fikum. Hadiahkan kepada dia. Rasulullah SAW menyatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Ini Rasul hadis. Pasti tahadu tahabu, pasti kalian akan mencinta. Saling mencinta. Satu contoh. Kedua, tebarkan salam. Antum di masjid, ya. Ada orang awam. Jangan kita hanya sibuk dikir, nah, baca buku, nah, duduk di sana, orang lewat di depan kita atau kita duduk di sebelahnya seolah-olah tak kenal orang. Lah, assalamualaikum. Baik, Pak. Berjabatan tangan. Sehat. Nah, Pak, assalamualaikum. Baik, Pak. Nah. Itu Rasulullah SAW dengan salam telah menyebutkan salam. Ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian lakukan pasti kalian akan saling mencinta. Qala afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, yakni muslimin. Assalamualaikum, Pak. Baik, sehat. Jumpa di pintu masjid. Jumpa di parkir, ya, parking itu. Salaman lagi. Jumpa di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Pasti akan saling mencinta. Apalagi antum tahu kebiasaan, ya, terus di Malaysia ini luar biasa. Nah, kebiasaan selesai sholat, selesai zikir itu bersalaman, ya. Tentu kita meyakin kita tidak dibenarkan ikut dalam kegiatan seperti itu. Tapi kalau kita rajin mengucapkan salam kepada mereka, bersalaman dengan mereka di kesempatan-kesempatan yang ada, jumpa di pasar, oh, ini bapak yang biasa di masjid itu, Pak Ci ini, datangi, assalamualaikum. Beli apa, Pak? Ini saya beli. Saya bantu angkat, Pak, ya. Diangkatkan ke kereta dia. Taruh. Nah, gitu. Pak Ci ini jumpa di toko. Beli apa, Pak? Ini beli obat. Oh, Masya Allah. Dilihat obatnya gak terlalu mahal. Bayarin. Pak, saya yang bayarin. Nah. Nah. Barakallahu fikum. Sodakoh. Iya kan? Kalau bukan sodakoh, dia orang yang mampu, orang yang kaya. Hadiah. Nah. Barakallahu. Dakwah memang demikian ya ikhwan. Dan cara seperti ini ketika diamalkan di beberapa daerah, bukan hanya di Indonesia, di beberapa daerah, di beberapa negara, luar biasa pengaruhnya. Dengan sebab itu, dia yang tadinya amalannya penuh dengan bid'ah, akidahnya penuh dengan khurafat, menjadi senang kepada salafiyin, dan menjadi sebab dia bertauhid dan bersunnah. Hanya dengan uang 100 ringgit yang antum pernah berikan kepada dia, satu untuk hadiah kolansua, satu membelikan obat, datang dia sakit, dikunjungin, dibawakan madu, misalkan. Ya, barakallahu fikum. Dengan sebab itu saja, kalau di total uang yang keluar dari antum 100 ringgit, antum mendapatkan dia menjadi seorang yang bertauhid. Kemudian kalau dia pengurus masjid, akan membela dakwah ini. Tak sedikit pengorbanan yang kita lakukan, yang kita berikan. Maka kunjungin ya ikhwan. Di antara mereka, nah, kita di kampung ini tebarkan salam. Nah, ya. Ini menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, suatu waktu jika kita perlu membawa istri kita, ya, ya, kita bawa istri kita yang bercadar itu. Nah, orang mengira kalau orang bercadar itu tidak bisa diajak bercakap. Iya. Wah. Gimana cara bercakap dengan dia? Nah, kita bawa istri kita berkunjung ke rumah tetangga, ya, atau jamaah masjid kita yang kita tinggal di sana, jamaah surau tempat kita sholat setiap hari, ya, ajak ke sana. Namun antum lihat, jangan sampai ada fitnah, ya, barakallahu fikum. Di waktu-waktu yang memungkinkan, antum lebih tahu tentang kebiasaan di sini. Di waktu-waktu yang tidak membuat antum melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam berkunjung tadi. Nah, ajak ke sana. Dan bila, sampaikan pada istri, kamu bincang, jangan bicara tentang agama. Bagaimana sehat, sudah berapa cucunya bu? Ya. Oh ya, di mana putra-putri ada di sini semua di Johor? Kalau itu di Johor. Oh enggak, satu putra saya ada di Kuala Lumpur, yang satu di Kelantan. Masya Allah. Semoga menjadi putra-putri yang salihin. Nah, begitu. Nah, kalau cucu berapa? Ada 7. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah jaga ibu dan cucu-cucu ibu. Nah, diajarin tuh berbincang. Ya. Jangan kemudian diam. Nah, kok kalau di sini apa? Kalau di Jawa manggilnya mbak. Kalau di sini? Hah? Maci, ya. Kepada yang lebih muda dibilang makci juga? Hah? Misalkan ibu itu sudah tua, makci mau menyampaikan kepada tamunya yang perempuan ini, istri kita. Hah? Adik? Kakak? Kak, misalkan. Kak, kok pakai ini cadar? Ya. Jangan kemudian dijawab, ini wajib, Bu. Nah. Nah. Kalau dibuka itu haram. Nah. Terkejut dia, kaget. Dijawab dengan cara yang hikmah. Ya kebetulan, kebetulan saja saya senang begini. Kemudian juga saya lebih meyakini pendapat ulama yang menyatakan wajah itu ditutup. Ya, kebetulan saya meyakini yang seperti ini Bu. Tapi walaupun kita misalkan berbeda, tetap kita saudara sesama muslim. Ibu muslimah, saya muslimah. Nah, jadi datar, netral begitu. Perlu kita belajar cara berbicara. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam yang seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Ini pentingnya ikhwan dakwah ini. Lagi kita sedang membicarakan kaidah ad-dararu yuzal, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tolong diterapkan yang seperti ini. Ya. Silakan antum ya afwan saja berpakaian, kita berpakaian seperti ini sebagian orang menganggap asing. Ya. Mau berbicara dengan kita, dia mau mulai bicara maju mundur lagu. Kita yang mulai. Nah. Ya. Barakallahu. Misalkan bapak itu lihat kita sambil gini dia aja. Dia tahu berarti dia ada sesuatu. Antum jumpa dia, assalamualaikum. Nah. Jadi menjadi apa? Cair. Tahu cair yang tadinya beku menjadi cair. Ya. Nah, ini penting. Barakallahu fikum. Nah. jika terjadi fitnah kunut subuh mengangkat tangan dan mengaminkan atau tidak? Terjadi fitnah, maksudnya bid'ah mungkin. Wallahi yang ana yakini, kita tidak mengangkat tangan. Kita tidak mengangkat tangan. Walaupun imam di tempat surau atau masjid, kita sholat subuh berkunut, kita tidak mengangkat tangan. Sempat dinukilkan sebagian ulama mengatakan sebaiknya kita mengangkat tangan. Nah, namun wallahu ta'ala alam, dahulu Syekhuna Mukbil rahimahullah ditanya tentang masalah ini, beliau tidak membenarkan. Nah, untuk mengangkat tangan. Sebagian ulama yang menyatakan boleh untuk mengangkat tangan karena masalah kunut ini masalah ijtihadiyah. Ijtihad seorang imam besar Syafi'i rahimahullah. Walaupun beliau salah, tetapi itu ijtihad. Maka amalan ini boleh dilakukan, mengangkat tangan. Tapi banyak ulama yang juga tidak setuju dengan pendapat ini. Ya. Kalau seperti itu, kalau sebuah amalan karena ijtihad ulama, seorang alim besar, tetapi menyelisih sunnah, kita diizinkan untuk mentolerir dengan juga ikut melakukannya, maka banyak. Ya. Antum tahu dalam madhab Maliki, ya, sholat itu tidak bersedekap. Madhab Maliki. Dan tahu madhab Hanafi gimana? Bersedekap enggak? Bersedekap begini di bawah. Nah, Maliki begini, irsal. Ya. Madhab Maliki. Tidak semua Syiah ya. Maliki juga demikian. Madhab Maliki. Apakah kemudian kita juga begini? Lah. Nah, nanti ada ijtihad seorang imam lainnya. Juga demikian. Kita menghormati dia. Jadi apa sholat kita? Jadi apa ibadah kita? Nah, barakallahu fikum. Jadi sehingga dengan itu tetap kita tidak mengangkat tangan. Tapi kita berbaik hubungan dengan jamaah masjid. Saya sering mendapati ini. Kebetulan di Indonesia ada seorang Masya Allah, seorang da'i. Dia tinggal di sebuah kampung, ada masjid di sana, sufi yang luar biasa. Nah, rame masjid itu, zikir-zikir. Nah, tapi teman kita ini baik dengan tetangga, seperti yang saya sebutkan tadi. Dia kalau pulang bekerja beli pisang, ya, datang ke rumah Pak Imam. Datang ke Pak Imam, gimana? Pak Imamnya sakit, dikunjungin, dibawain madu. Itu yang saya sebutkan tadi. Nah, dia kalau pas orang bersalaman juga begitu, habis sholat dikir salaman. Nah, dia berdikir di belakang. Nah, selesai orang pada mau pulang, dia juga bangun, bangkit dari duduknya, bersalaman dengan orang. Gimana Pak? Baik, sehat. Jadi bercakap enak. Nah, sampai akhirnya teman kita ini dijadikan imam di masjid sana. Nah, walaupun tidak berkunut, boleh, silakan. Subhanallah, karena akhlak tadi. Dia kalau mereka berkunut gak mengangkat tangan. Tetap begini. Tidak ada fitnah. Karena dia baik. Tadi yang saya sebutkan itu diantaranya dilakukan oleh orang itu tadi. Istrinya dibawa yang bercadar bermain, berkunjung kepada tetangga-tetangga. Nah, istrinya juga membawa hadiah. Melakukan sunnah Nabi. Memerintahkan kepada para istri kalau memasak dibanyakan apa? Kuahnya. Untuk diserahkan kepada tetangga. Sunnah ini banyak kita tidak memperhatikannya. Padahal itu bimbingan Nabi, sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di masa dakwah salafiyah ini gharibah, benar-benar asing. Jangan sampai semakin asing disebabkan kesalahan kita. Bisa difahami ya ikhwan? Barakallahu fikum. Naam. Sehingga menjawab pertanyaan ini, apakah kita mengangkat tangan ketika kunut subuh? Jawabannya tidak mengangkat tangan. Wallahu taala alam. Kita masih tersisa satu kaidah, kita akan baca insyaallah besok biiznillahi taala. Nah. Insyaallah dijawab besok biiznillah. Nah. Taib, kita akhiri sampai di sini. Naam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.